ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Surau TV, Inspirasi Keluarga Islami. Tiga hewan dengan tangannya. Suma'ata Aliyan, kemudian diberikan kepada Ali. Fanahara maghabar, kemudian Ali menyembelih dari yang tersisa. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban pada saat itu, yakni hadiyunya jumlahnya adalah 100 unta. Qauluhu ma ghabar ay ma baqi, ma baqiya, yaitu Ali menyembelih apa yang tersisa. Wafihi istihbabu ta'jili dhabih hadaya wa in kanat kathira fi yawmin nahar wa la yu'akhiru ba'daha ila ayyamit tashriq. Di dalam ungkapan ini terdapat faedah. Wala yu'akharu ba'daha ila ayyamit tasyriq, tidak diundur ke hari tasyriq. Walaupun boleh, tetapi disegerakan pada hari Id itu. Begitu juga dengan kurban. Kalau seandainya memang bisa pelaksanaannya pada hari itu, maka dilaksanakan hari itu. Karena tanggal 10 itu termasuk hari, bagian dari hari-hari yang dicintai oleh Allah, beramal soleh di dalamnya. Amin ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyamin ashar. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari yang 10 ini. Menyembelih korban itu adalah ibadah yang agung, dilakukan pada waktu yang dicintai. Walaupun pelaksananya pada hari 11, 12, 13 ayyam tasyriq itu sah. Wa amma qawluhu wa asyrakahu wa amma qawluhu wa asyrakahu fi hadihi. Adapun ungkapan di atas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutsertakan dia di dalam hadinya, yakni mengikutsertakan Ali, fa zahiru annahu syarakahu fi nafsil hadi. Zahirnya yaitu dia ikut serta di dalam hadyu itu sendiri. Qala Qadhi Iyad wa 'indi annahu lam yakun tashrikan haqiqatan bal a'tahu qadran yuzbihuhu aw yadhbahuhu. Adh-dhahir 'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahar al-badan allati ja'at ma'ahu min al-Madinah wa kanat 63 كما جاء في رواية الترمذي وعطى عليا البنت التي جاءت معه من اليمن وهي تمام 100 والله أعلم. Qadhi Iyad dia mengatakan menurutku bahwasanya Nabi tidak mengikut sertakan Ali di dalam hadiyunya, hadiyunya Rasulullah pada hakikatnya, tapi diberikan kepadanya satu ukuran yang akan disembelih. Wadzahir ya, dilihat kepada dalil-dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan-hewan yang beliau bawa dari Madinah, jumlahnya adalah 63 sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmidzi. Dan diberikan kepada Ali hewan-hewan yang Ali bawa dari Yaman, sehingga semua jumlahnya adalah 100. Thumma amara bi kulli badanatin bi bad'atin. Lalu Nabi memerintahkan dari setiap hewan yang disembelih sepotong daging, ya, diambil setiap hewannya diambil sepotong daging. Faju'ilat fi qidr, lalu dimasukkan ke dalam kuali, ya, tempat masak. Fatubikhat, lalu dimasak. Fa'akala min lahmiha wa syariba min maraqiha. Lalu Nabi dan Ali memakan dagingnya yang sudah dimasak dan meminum kuahnya. Imam Nawawi mengatakan al-bid'ah bifat'au bad'ah bifathil ba la ghair al-bad'ah wa hiya al-qit'atu min al-lahm, dia adalah sepotongan dari daging. Wa fihi istihbabul akli min al-haddi at-tatawwu' wa udhiyatihi. Maka di sini dianjurkan untuk memakan daging dari hewan hadyu yang sembelihan itu dan kurban. Maka dianjurkan kita memakan dari dagingnya. Qala al-ulama lamma kana al-aklu min kulli wahidatin sunnatan قال العلماء لما كان الأكل من كل واحدة سنة وفي الأكل من كل واحدة مئة منفردة كلفة جعل في قدر ليكون آكلا من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة فيأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر وأجمع العلماء ولا أن الأكل من هدية التبع وأضحية السنة ليس بواجب. قال العلماء لما كان الأكل من كل واحدة سنة, ketika memakan daging dari setiap hewan itu adalah sunnah. Wa fil akli min kulli wahidatin min al-mi'ah munfaridatan kulfatan kulfatun, ketika memakan dari setiap hewan tadi yang 100 biji itu, yang ngambilnya itu adalah beban juga. Ini demi sedikit bisa dikit bisa dikit, ya, ja'alat fi qadri liyakuna aklan min al-marq al-jami' alladhi fihi juz' min al-akl wahid. Jadi kalau dimakan setiap dagingnya kan beban juga ya. Kapasitas dari perut kita berapa cuma? Dia memang diambil dagingnya, ini diambil daging satu, daging zaku, ambil satu-satu ya. Sunnahnya adalah memakan dari daging hewan kita. Baik. Ini 100 masukkan ke dalam kuali banyak itu 100 itu sepotong-potong terus satu setinju kolai sepotongan masukin hewan ini masukin. Nah ini diantaranya menunjukkan kepada kita bahwa sunnah yang kita makan itu adalah dari hewan kita itu gitulah. Maka dengan dari pengurus ketika dia menyembelih adalah memang daging yang kita berikan kepada peserta memang dari daging dari hewan yang atas nama dia. Nah ini harus kita onggok-onggokkan ini. Sapi A ada 7 orang, maka harus dipisah. Ambil ukurannya, ini untuk si A, si B, si C yang 7 orang tadi. Kalau sisanya sudah kumpulkan aja kalau seandainya dibagi. Baik. Nah, sunnah makan daging setiap hewan yang disembelih. Sekarang bagaimana mau makan dagingnya untuk 100 unta? Maka lalu dibikin semua daging itu di dalam satu kuali dimasak. Lalu oleh Rasulullah dimakan kuahnya. Kuahnya ini tentu sudah bercampur, semua 100 potong itu ada di dalam kuah. Ya, maka sudah tergantikan memakan daging-daging yang dari setiap hewan tersebut. Taib. Itu makna yang disebutkan tadi. Waj'alat fi qidr liyakunal akilan, supaya dia bisa memakan min marqal jami', dari kuah seluruhnya, alladhi fihi juz' min kulli wahidah. Fayakul min al-lahm al-mujtama' fil marq ma tayassar. Ya. Jadi dikumpulkan tadi daging-daging dalam satu kuali semuanya, sehingga dia makan kuahnya, sehingga dia merasakan dagingnya dari setiap hewan tadi, tapi melalui kuah. Maka disunatkan Nabi SAW menganjurkan, kalau kita masak daging, diperbanyak kuahnya. Kenapa? Karena daging itu sudah menjadi dua dia. Dia berbentuk, memang masih berbentuk daging. Yang kedua, dagingnya dalam berbentuk air. Ya, kalau kita kasihkan kepada orang lain, kuahnya aja itu sudah kita juga memberikan dagingnya. Tapi dia sudah, apa namanya, saripatinya sudah jadi ke, jadi air. وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيه وأضحيته سنة ليس بواجب. Sepakat ulama bahwa memakan daging dari hadyu tatawwu, kemudian dari korban, adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kalau seandainya ada orang berkorban, dia kasihkan korban, sudah, semua korbannya saya berikan, dagingnya saya berikan semuanya. Ya, seperti program kita di Yayasan Dar Iman dan Surau TV, yaitu menebar daging kurban, sehingga ada orang yang menitipkan sapi dan seterusnya, dan dia jauh di tempat yang lain, kan semua, dia kan tidak mengambil dagingnya tuh. Ya, maka sah kurbannya, sah. Summa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa afada ila al-bait فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan فأفاض إلى البيت beliau pergi ke Ka'bah. Yani beliau mengerjakan tawaf. Fasalla bi Makkah adh-dhuhra. Beliau mengerjakan salat zuhur di Mekah pada hari 10. Imam Nawawi mengatakan hadat tawafu huwa tawaful ifadah. Ini tawaf ifadah, tawaf haji. وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين. طواف إفاضة adalah rukun dari rukun-rukun haji berdasarkan sepakatan kaum muslimin. وأول وقته عندنا من نصف الليل النحر في نصف ليلة النحر. أول mulai bolehnya tawaf ifadah itu mulai dari separuh malam nahar, yaitu malam id. Jadi ya, wa afdalhu ba'da rami jamratil aqabah wa dhabil hadyi wal halaq. ويكون ذلك dhahwata yaumin nahr. Wa yajuzu fi jami'i yaumin nahr bila karaha wa yakrahu ta'khiruhu anhu bila udhrin. Wa ta'khiruhu an ayyami at-tashrik ashadu karaha. ولا يحرم تأخيره سنين مطولة ولا آخر لوقته بل يسعه ما دام الإنسان حيا. Waktu untuk tawaf ini, waktu tawaf ifadah dimulai menurut mazhab Syafi'i mulai dari separuh malam malam Id. Berarti proses yang kita lalui dulu adalah mabit di Muzdalifah. Dan kita sudah mempelajari bahwasanya mabit di Muzdalifah boleh bergerak meninggalkan Muzdalifah adalah setelah separuh malam. Setelah separuh malam. Jadi kalau seandainya ada orang yang datang sebelumnya, dia harus berhenti dulu, tunggu sampai separuh malam. Nah, setelah separuh malam ini, kalau dia seandainya langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah, boleh. Ya, boleh. Jadi maka di antara mereka ada yang berangkat dari Muzdalifah langsung ke Mekah. Ya, sebelum dia melontar jumrah Aqabah, boleh. Wa afdaluhu, yang paling afdal untuk tawaf ifadah itu ba'da ramya jamratul aqabah wa dhabil hadi wal halaqah. Yang paling afdal itu adalah setelah kita melontar jamrah, kemudian menyembelih hadyu, kemudian bercukur, yaitu bertahlul. Wa yakunu dhalika dhahwata yaumin nahar. Maka itu terjadi pada waktu duha. Ya, karena kalau kita lihat prosesnya adalah dari Muzdalifah, berangkat dari Muzdalifah sebelum terbit matahari, setelah siang terang baru berangkat langsung sampai ke Mina melontar jumrah. Berarti melontar jumrahnya setelah terbit matahari, sudah waktu duha. Setelah itu menyembelih, kemudian bercukur, kemudian langsung ke Mekah. Itu masih duha. Duha itu mulai dari matahari naik dari ufuk barat, dari ufuk timur itu seukuran setombak, sampai sebelum tergelincir atau sebelum tengah-tengah, ya, di atas. Itu adalah waktu duha. وَيَجُوزُ فِي جَمِعِ يَوْمَ النَّحْرِ بِلَا كَرَاهَةٍ. Boleh di hari-hari Id itu semuanya boleh tanpa ada hukumnya, bukan tanpa ada makruh. Ya, sampai habis zuhur pun boleh, habis asar pun boleh. وَيَكْرَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ. Namun tidak disukai kalau diakhirkan dari hari nahar itu, hari Id itu, kalau tidak ada uzur. Wa ta'khiruhu an ayyamit tasyriq asyaddu karaha. Pelaksanaannya setelah ayyamut tasyriq itu lebih, ya, tidak disukai. ولا يحرم تأخيره سنين مطاولة مطاولة. Dan tidak haram kalau diakhirkan beberapa tahun gitu. Ya, belum dia mengerjakan ifadah, berarti belum selesai hajinya. Wala akhir li waqtihi, tidak ada yakni batas akhir dari waktunya, enggak ada. Bal yasihu madama al-insanu hayya. Malahan tetap sah selama manusia ini hidup, yang melaksanakan hidup. Tapi kalau diakhirkan berarti belum haji, belum sempurna hajinya. Wa syartuhu an yakuna ba'da al-wuqufi bi Arafah. Syaratnya setelah wukuf di Arafah. Hatta law tafa bil ifadati ba'da nisf al-lail an-nahar qabla al-wuquf. ثم عسر إلى عرفة فوافق فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه لأنه قدمه على الوقوف. Dengan syarat wukuf dulu di Arafah. Kalau dia akal-akalin misalkan, dia tawaf ifadah dulu setelah separuh malam, lalu dia kejar Arafah, wukuf dia setelah separuh malam. Karena syarat dari wukuf di Arafah sampai sebelum terbit fajar, ya, pada hari lebaran itu. Kalau seandainya dia tawaf dulu kemudian pergi dia ke wukuf di Arafah, ya, sebelum terbit fajar, maka itu tidaklah sah tawafnya karena dia mendahulukan tawaf daripada wukuf. Tapi syaratnya dia wukuf dulu. Jadi ketika dia sudah wukuf, kemudian dia pergi ke Muzdalifah, dan di Muzdalifah mabitnya minimal itu adalah sampai melebih dari separuh malam. Nah setelah itu kalau dia, seandainya dia langsung ke tawaf ifadah, ya boleh sah. Nah, kalau kita lihat sekarang pelaksanaannya, karena mungkin karena semakin raminya jamaah haji itu di dan kemudian banyaknya jamaah ini yang tidak bisa berangkat sendiri-sendiri karena kekhawatiran hilang dari rombongan dengan grupnya. Mudah-mudahan ini adalah merupakan uzur, ya, uzur bagi dia untuk mengakhirkan dari pelaksanaan tawaf ifadahnya. Namun bagi orang yang mampu, maka adalah dia usahakan pada hari itu juga dilaksanakan tawaf. Kalau seandainya dia tidak tahu lokasi, ya sudah dia berangkat bersama rombongannya, dikhawatirkan hilang. Wattafaqa al-ulama ala annahu la yushra'u fi tawaf al-ifadah ramlun wal ittiba' idh kana qad ramala at-tab'a 'aqiba tawaf al-qudum. Sepakat ulama bahwasanya tidak disyariatkan di dalam tawaf ifadah itu lari-lari kecil, dan tidak juga ittiba, yaitu menyelempangkan kain ihram, karena ya idza kana qad ramala wattaba'a akibat tawafil qudum. Ya, apabila dia sudah lari-lari kecil dan ittiba di waktu yaitu tawafil qudum, maka kita sebagaimana kita pelajari sebelumnya, di tawaf qudum itu bagi orang yang ifrad dan qiran. Bagi orang yang mutamatti, dia adalah tawaf umrah. Nah, di waktu tawaf yang pertama itu Tiga kali keliling pertama dia lari-lari kecil. Itu namanya ramal. Dan pakaian ihramnya diselempangkan di bawah dari ketiak ya, kanan selama dia tawaf. Setelah tawaf dia tutup lagi bahunya keduanya. Salatnya dia tutup, kemudian sa'inya dia tutup. Walau tawafa bi niyyatil wadi' aw al-qudumi aw at-tatawwu'. Ya, walau tawafa bi niyyatil wadi' aw al-qudum aw at-tatawwu'. وعليه طواف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا نص عليه الشافعي. Kalau seandainya dia tawaf dengan niat wada atau niat qudum atau niat tatawwu, sementara dia memiliki kewajiban untuk tawaf ifadah, maka tawaf ifadahnya waqa'a an tawaful ifadah bila khilaf indana, maka tawaf ifadahnya sah ya, tawaf ifadahnya sah. Menurut kami wa nassa 'alai Syafi'i, dan itu dinaskan atau ditekskan oleh Syafi'i. Wattafaqa ashabu 'alaihi kama law kana 'alai hajjatul Islam fa hajja bi niyyatil qada' aw nadhar aw tatawwu' fa innahu yaqa'u 'an hajjatil Islam. Ya, wattafaqa al-ashhab 'alaihi, yani ulama-ulama Syafi'i sepakat di atas itu. Sebagaimana kalau seandainya dia masih memiliki kewajiban haji, haji pertama. Di waktu haji pertama ini dia niatkan hajinya adalah haji qadha. Yani haji qadha berarti haji pertamanya gagal, kemudian haji yang kedua adalah qadha terhadap yang pertama. Atau dia hajinya adalah haji nazar, dia bernazar. Ya. Atau dianggap itu adalah haji tatawwu, sukarela, maka haji Islamnya gugur. Wa qala Abu Hanifah wa aktsaru ulama la yujzi at-tawaful ifadah bi niyyati ghairihi. Abu Hanifah dan kebanyakan ulama berpandangan bahwa tawaf ifadah tidaklah sah dengan niat yang lain. Kalau tadi niatnya adalah tawaf apa? Tawaf sunat misalkan. Ya? Atau tawaf wada. Tapi dia tidak niatkan untuk tawaf ifadah. Sementara dia masih memiliki tawaf ifadah, maka tidak gugur menurut ulama. Nah, tapi kalau seandainya dia niatkan tawaf ifadah, itu sudah jelas. Dan bolehkah dia menggabungkan tawaf wada? Ya, maka ulama mengatakan boleh. Karena yang menjadi inti adalah tawaf, tawaf yang besar, tawaf rukun nih, yaitu ifadah. Ya, seperti misalkan dalam keadaan darurat. Seorang misalkan dia sakit, tidak memungkinkan dia berulang-ulang untuk tawaf. Dia memiliki kewajiban tawaf ifadah, dia memiliki kewajiban tawaf wada. Tawaf ifadahnya adalah rukun, tawaf wadanya adalah wajib. Tawaf wada ini tidaklah gugur kecuali kepada orang yang wanita yang haid dan nifas. Selebihnya wajib. Kalau dia tidak lakukan, dia bayar dam. Maka dia bisa akhirkan tawaf ifadahnya, di akhir dia mau pulang. Nah di situ dia tawaf ifadah dengan niat wada, ya. Kemudian kalau seandainya dia masih memiliki kewajiban sa'i, dia sa'i setelah itu. Tapi kalau seandainya dia hanya kewajibannya adalah tawaf ifadah saja, seperti orang yang sudah sa'i setelah tawaf qudum, bagi orang yang qiran dan ifrad, maka cukup dia tawaf saja, ya, kemudian dia pulang. Dia niatkan ifadah dengan wada. Taib, kita cukup saja di sini, ya, pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan dengan salat zuhurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, ya. Saya dari Aceh, Pak Ustaz, mau bertanya masalah kurban. Ada yang mengatakan kita berkorban itu wajib tahun pertama dan sunat tahun berikutnya. Enggak. Tawaf korban sunnah muakkadah. Bagi ulama mengatakan bahwasanya adalah wajib, ya. Ya, wajib bagi orang yang mampu dan tidak dikatakan tahun pertama dan keduanya adalah sunat, tidak. Tidak ada pembagian itu di kalangan ulama sepengetahuan saya. Wallahu a'lam. Orang yang menyembelih kurban tapi dia mengambil daging kurban tanpa seizin pemiliknya, apakah ini dibolehkan? Enggak boleh. Ya. Apalagi termasuk orang yang ikut membersihkan. Ya. Ikut goro lah misalkan. Ya, kelompok ini lalu ketika membersihkannya dagingnya diambil, itu enggak boleh. Itu termasuk menurut saya, wallahu alam, itu adalah ghulul, harta haram. Jadi harta rampasan perang, setelah perang dikumpulkan akan dibagikan kepada yang ikut perang. Tapi ketika dia ambil sebelum dibagi, maka itu termasuk harta haram, bukan haknya. Mungkin orang mengatakan, ya ini kan daging kurban, nanti juga dibagi kok. Ya, sebelum dibagi, ya belum ada hak kita untuk menerima dan mengambil. Maka tidak boleh. Orang yang menyembelih atau orang yang mengambil dagingnya sebelum dibagi. Apalagi kalau seandainya daging itu dijadikan sebagai upah untuk penyembelihan, upah untuk membersihkan. Maka ini adalah suatu hal yang keliru, tidak boleh. Di sebagian kampung ketika pembagian daging dibagi 8, 7 untuk peserta, 1 onggo ini untuk orang-orang yang bekerja. Ini enggak boleh. Daging itu dibagi 7. Ya, karena atas nama orang 7 orang. Nah, dagingnya ataupun bagian dari hewan itu seperti kulit atau kepala tidak boleh dijadikan sebagai imbalan kerja. Kalau dibagi begitu saja bukan dari imbalan kerja, enggak apa-apa. Nah, ini pesan kita kepada yang ikut di dalam membersihkan daging kurban, tidak boleh, ya, mengambil daging menyembunyikannya, ya, sebelum dibagi. Itu termasuk daging atau harta yang haram. Mohon kajian hukum waris diintensifkan kembali, disebabkan waris menurut adat Minang banyak menyelisih syariat. Insyaallah, mudah-mudahan di Surau TV kita kembali pembahasan warisan ya. Bagaimana hukumnya di antara ahli waris menolak hukum waris sesuai syariat, ingin dibagi rata sama banyak antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya pembagian warisan ini ya dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat mengetahui, maha mengetahui. Pertama, maha mengetahui kebutuhan manusia. Dan Allah maha mengetahui tabiat manusia, karena Allah yang menciptakan mereka. Bahwasanya manusia ini adalah rakus terhadap harta. Lalu Allah mengetahui bahwa yang paling berhak itu adalah laki-laki, karena tugasnya banyak. Oh, kalau kita diminangkan padusi yang banyak, karena tugasnya banyak, berarti itu adalah menyelisihi tabiat hukum asal. Yang bertanggung jawab dalam keluarga adalah laki-laki. Allah Subhanahu wa taala langsung menetapkan berapa jatah masing-masing. Karena Allah tahu kalau tidak ditetapkan ya bersengketa. Karena sifat tamak yang tinggi, dan sifat rakus yang besar pada diri seorang manusia. Ini Allah sudah tetapkan saja masih juga tidak mau gitu. Dalam surah An-Nisa ayat 11 di akhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyum aqrabu lakum naf'a. Bapakmu, anakmu, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih bermanfaat untukmu. Kan gara-gara gini, anak si fulan karena disayangi jagiannya lebih banyak gitu. Boleh jadi dia adalah orang yang paling lupa dengan orang tuanya, atau orang yang tidak ya berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Fariidatan minallah, ini ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui kebutuhan manusia, sifat manusia, maka Allah berikan ketetapan. Hakiman, ketepatan Allah itu sangat bijaksana. Lalu pada ayat ke-12, wallahu alimun halim. Allah maha mengetahui, dia tahu kan. Halim, maha lembut. Ya, maha penyayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian ayat ke-13, ayat ke-14. Ayat 13 ini motivasi. Memotivasi kita bahwasanya hendaklah kita mengikuti ketetapan Allah. Apa kata Allah? Tilka hududullah. Itu adalah batas-batas, undang-undang, ketetapan-ketetapan Allah. Wa may yuti' Allah wa rasulahu yadkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Siapa yang mentaati Allah dan rasulnya secara umum dan terkhusus dalam ilmu faraid, karena ayat ini datang setelah pembagian faraid. Siapa yang mentaati Allah dan rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang besar. Ya, hartanya apalah? Tanah enggak akan kita bawa dalam kuburan. Pasti kita akan tinggalkan juga. Kalau kita berbagi surga yang akan kita dapatkan. Tapi tetap kita bersekukuh tamak dalam hal ini, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batas-batas yang telah ditetapkan, tidak mau dia taati tapi dia langkahi, ya, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka kekal di dalamnya, ya, walahu adzabun muhin, dia mendapatkan azab yang menghinakan. Bagi orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya di dalam ilmu faraid ini, ancamannya api neraka. Dalam Al-Quran dikatakan kekal di dalamnya. Nah, kita mau apa? Ya, entah mungkin kita mengambil serakah kita dalam harta ini, lalu kita mati. Matinya akhirnya di mana? Api neraka, kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ayat ke-14 ini adalah yakni ancaman. Ya, ancaman kepada orang yang tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian harta warisan. Apakah penetapan warisan sesuai Islam, ya, pemerintah atau pengadilan agama ikut berperan atau dibagi langsung dari masing-masing keluarga, atau bagaimana penerapannya di negara Saudi? Hukum asal itu dibagi bersama. Ya, ini maksudnya ya kita aja keluarga sudah bagi sesuai dengan, kalau seandainya dia tahu cara pembagian. Kalau tidak tahu, berkonsultasi dengan orang yang mengetahui. Kalau misalkan sengketa, baru ke pengadilan. Nah, pengadilan yang akan membaginya. Kalau di Arab Saudi tentu menerapannya terapan hukum Islam. Ya. Warisan ini, subhanallah, kita tidak tahu, ya. Terkadang apakah kita berpikir bahwasanya harta itu akan bisa menyelamatkan kita, sehingga kita bersekuku dengan pembagian sesuai dengan hawa nafsu. Ini tentu sebagaimana kita dengar dari firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau taat kepada Allah dalam pembagian harta warisan ini, maka dia akan terancam api neraka kekal di dalamnya. Maka silakan kita memilih mau api neraka yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita mau surga. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.